Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-17 dari silsilah ilmiah beriman kepada para rasul alaihimussalam adalah tentang cara beriman kepada para rasul alaihimussalam bagian yang ke-15. Meyakini adanya Al-Karamah adalah termasuk pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah, wa min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil awliya'i wa ma yujrillahu ala aydihim min khawariqil adat. Termasuk pokok-pokok Ahlus Sunnah adalah membenarkan karamah para wali dan perkara-perkara di luar kebiasaan yang Allah jalankan pada diri mereka. Keyakinan tentang adanya Al-Karamah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijma'. Adapun dari Al-Quran, yang pertama adalah kisah Maryam dengan Nabi Zakaria alaihissalam, di mana Nabi Zakaria alaihissalam adalah orang yang menanggung makanan bagi Maryam yang telah mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Namun sesuatu yang luar biasa, setiap kali Zakaria memasuki mihrab Maryam, dia mendapatkan makanan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria memasuki mihrab Maryam, beliau mendapatkan di sisi Maryam rezeki. Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Maryam menjawab, ini adalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Surat Ali Imran ayat yang ke-37. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa Nabi Zakaria alaihi salam menemukan di dalam mihrab Maryam buah-buahan musim dingin ketika musim panas dan buah-buahan musim panas ketika musim dingin. Yang kedua adalah kisah Ashabul Kahfi yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Kahfi ketika mereka tidur dalam waktu yang lama tanpa memakan makanan dan tidak rusak badan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9." Dan mereka tinggal di gua mereka selama 300 tahun dan tambah 9 tahun. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-25. Ada yang mengatakan 300 tahun bila dihitung dengan tahun Syamsiyah dan 309 tahun apabila dihitung dengan tahun Qamariyah. Yang ketiga, kisah istri Fir'aun yang bernama Asiyah, di mana Allah memperlihatkan rumah Asiyah di dalam surga ketika sedang diazab oleh Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِلِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah telah membuat permisalan bagi orang-orang yang beriman dengan istri Fir'aun ketika dia berkata, "Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amalannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.